Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Al-Quran adalah penyejuk hati kita, pemberi hidayah dan pedoman. Maka hendaklah kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan yang kemudian kita renungkan dan kita hayati dan kita maknai apa yang menjadi pandangan atau ajaran yang telah dia sampaikan di dalam Al-Quran. Para pendengar rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah Nabi yang mengajarkan tentang Tauhid. Nabi yang mengajarkan kepada kita keesaan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim kemuliaan. Nah, inilah yang kita akan kaji di dalam surah Al-An'am ayat ke-75 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa layakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Para pendengar rahimakumullah, Nabi Ibrahim yang mengajarkan tauhid adalah nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai mukjizat, dengan berbagai hal yang semakin meyakinkan dirinya akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mengetahui bahwa di dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan dan mematikan. Sampai ketika itu Allah bertanya kepada Ibrahim, "Awalam tu'min? Apakah kamu belum juga beriman?" Tetapi Ibrahim menjawab, "Liyatma'inna qalbi," agar hatiku ini merasa tenang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan kepada Ibrahim bagaimana menghidupkan dan mematikan. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan kepada Ibrahim tentang pencariannya terhadap Tuhan, pencariannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim melihat kepada matahari, melihat kepada bulan, melihat kepada bintang, ternyata semuanya itu ada kekurangannya dan Tuhan mustahil ada kekurangannya. Allah tidak memiliki kekurangan walau sedikit pun. Maka ada suatu zat yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kemudian disembah dan yang patut untuk kita menghambakan diri kita kepadanya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat yang mulia ini tentu masih memiliki kaitan pada ayat yang sebelumnya yang telah dikaji oleh Ustaz Zainal pada hari yang lalu. Maka pada kesempatan ini Ustaz Zainal juga sudah hadir dan akan memberikan kontribusinya. Tafadhal Ustaz. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini ada pernyataan yang diperjelas oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, yaitu perkataan malakut. Malakut ini berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah malak. Malak artinya raja, kerajaan. Malakut adalah dibalik peristiwa yang nampak, karena malak itu raja indrawi, dapat terindra. Malakut sesuatu yang dibalik dari malak itu tadi. Jadi ada Nabi Ibrahim itu dapat menerawang, kata Ustaz Ardiansyah, kalau dia apa-apa yang ada di balik langit dan bumi. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi sejauh mana Nabi Ibrahim memiliki malakutas samawati wal ard dan bisa melihat di balik kerajaan langit dan bumi tadi. Tepatnya pada surat As-Su'ara 26 ayat 77 dan 81 disebutkan ada kata-kata wallazi huwa yut'imuni wa yaskin wallazi iza maritu fahuwa yashfin, yang apabila kalau saya, dan dialah yang memberi dan dialah yang memberi saya makan dan minum. Kata-kata huwa di sini mengilustrasikan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi, diperlukan stressing huwa. Karena apa? Karena banyak sekali manusia sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa hari yang lalu merasa bahwa yang memberi makan kita itu adalah atasan kita, atau presiden yang memberi kita makan, atau orang tua kita yang memberi kita makan, atau suami kita yang memberi kita makan, sehingga kita begitu takut ketika meninggal suami, aku tidak punya kerja apa-apa, sementara anakku masih butuh sekolah. Aku takut ketika aku dipecat dan di PHK, sementara aku tidak memiliki pekerjaan selain ini. Itulah perkataan-perkataan yang menakutkan, sehingga Nabi Ibrahim yang memiliki malakut as-samawati wal ardh berkata, tidak, bukan itu yang memberi kamu makan. Huwallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah lah, dialah satu-satunya yang memberi makan dan memberi minum. Jadi ada kata-kata huwa di sini sebagai stressing bahwa tidak ada sebenarnya yang dapat memberi makan dan memberi minum kecuali Allah. Begitu juga fa iza maritu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, hanya dialah satu-satunya yang menyembuhkan. Karena kita banyak berprasangka positif terhadap doa, makan dan minum yang kita takutkan dalam krisis yang akan menghadapi akibat naik minyak begitu dahsyat, sebenarnya Allah lah yang memberi makan dan minum itu. Jadi subhanallah, ya, kalau kita memahami dari apa yang disampaikan Ustaz Zainal tadi, inilah yang sebenarnya dapat kita simpulkan dalam satu kata yang disebut dengan hidayah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan hidayah, pencerahan kepada diri seseorang, maka dia akan mampu memahami sesuatu yang itu tidak mampu dipahami oleh orang banyak. Padahal itu jelas di depan mata kepalanya. Nah, kegalauan seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi terhadap kenaikan pangan, ya, barang dan sebagainya atas karena krisis global saat sekarang ini adalah bentuk ketakutan-ketakutan dalam hal yang sangat nyata. Seakan-akan yang memberikan makan itu adalah alam semesta ini. Sebenarnya bukan alam semesta ini yang memberikan kehidupan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyuburkan tanah dan dialah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Sekalipun kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, tetapi tidaklah karena usaha itu tadi kemudian serta-merta menjadikan apa yang kita usahakan itu tadi sukses. Kita berusaha, tetapi jangan lupakan bahwa ada zat yang lebih menentukan di atas usaha kita itu tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berobat, tetapi jangan dijadikan bahwa itu adalah sesuatu yang memastikan kedatangan kesembuhan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bekerja, mencari nafkah, makan kepada anak dan istri, tetapi bukan itu juga menjadi jaminan bahwa akan memberikan manfaat bagi anak atau keluarga kita. Jadi para pendengar rahimakumullah, inilah yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tersirat dari yang tidak diketahui oleh kaum Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim, yang kemudian menjadi keutamaan dan kelebihan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, kita juga melihat Ustaz Ardiansyah, saya berenung panjang, kenapa ada istilah ayat 1000 dinar, Ustaz Ardiansyah? Apakah memang ini betul? Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu sudah hebat lah nampak. Surah apa itu, Ustaz? Surat At-Thalaq, ayat 2 dan 3. Tapi suatu hal yang menarik sebenarnya yang perlu kita renungi pada hari yang berbahagia ini, kenapa ayat 1000 dinar ini terletak pada surat At-Thalaq? Allah niscaya Allah memberikan jalan keluar yang begitu banyak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai wakilnya. Ini pembelajaran yang sangat penting, bahwa jangan takut kalau misalnya seorang istri, apalagi anak masih kecil-kecil, ditinggal suami. Meninggal sang suami, stres pula sang istri. Suami masuk kuburan, istri masuk rumah sakit jiwa. Anak siapa yang mengurus? Ini karena apa? Karena mungkin tulisan yang ditempel di depan rumah tadi tidak pernah dia hayati. Seharusnya menjadi motivasi dia. Tolak disebutkan surat cerai, baik cerai akibat mati ataupun cerai akibat permasalahan. itu tidak menjamin rezeki kita pun bercerai dari hidup ini, tidak. Jadi memang subhanallah, ayat ini juga di ujung dikatakan waliyakuna minal muqinin, agar ada menjadi suatu keyakinan. Ya, yakin ini kan kalau dalam kesehariannya kan spirit Ustaz ya, semangat, motivasi yang ada tumbuh di dalam diri kita. Betapa banyak kalau kita membaca biografi orang-orang yang dahulunya gagal kemudian menjadi orang yang super sukses, ya, begitu. Benar. Orang-orang yang dahulunya terlantar tetapi karena dia memiliki semangat yang begitu tinggi untuk berbuat, orang yang cacat kemudian malah tercatat dalam sejarah, dalam begitu. Sejarah, benar. Kita melihat Stephen Hawking misalnya, seorang ilmuwan fisika yang sangat sekarang ini sangat terkenal, adalah orang yang cacat yang duduk di atas kursi roda misalnya. Artinya apa? Kalau ada pun anak kita mungkin yang kurang, janganlah itu menjadi beban bagi keluarga itu, tetapi yakinlah bahwa di dalam kekurangannya itu Allah Subhanahu wa taala pasti menitipkan kelebihan. Benar, karena lebih baik kita memiliki anak walaupun kondisinya seperti itu daripada ada sementara orang yang sudah berusaha-berusaha toh juga tidak mendapatkan keturunan, begitu. Jadi prinsipnya takdir yang diberi Allah kepada kita itulah yang terbaik yang harus kita syukuri. Maka kita menemukan seperti kasus orang yang mengeluh karena suaminya meninggal dalam usia muda, ketika dia keluhan itu tidak diperpanjang dan dia berusaha untuk bangkit, malah dia lebih sejahtera dibandingkan saat suaminya hidup. Betul. Dan itu banyak. Jadi bukan berarti ketika ada suami kita dapat sejahtera, tidak ada suami kita tidak sejahtera, tidak. Begitu juga ketika kita memiliki anak kita bahagia, tidak memiliki anak tidak bahagia, karena mungkin anak kita dipanggil Allah lebih dahulu. Seharusnya sebagai seorang mukmin harus yakin, makanya liyakuna minal muqinin, dan keyakinan itu adalah perlu pembelajaran. Perlu dipupuk dan dibiasakan sehingga yakin apabila Allah berkehendak pasti itu baik bagi kita. Qauluhul haqq, perkataannya pasti benar dan keinginannya adalah baik untuk kita. Para pendengar rahimakumullah, keyakinan ini seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi harus dipupuk dan harus dibangun. Artinya keyakinan itu tidak muncul simsalabim begitu saja. Nah, inilah fungsi daripada ibadah yang tadi sudah kita sampaikan di awal dan beberapa hari yang lalu terus kita bicarakan tentang ibadah salat dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang harus kita biasakan di dalam diri kita yang kita sebut dengan ritual. Ini dampaknya memang tidak dirasakan pada saat itu. Tetapi dirasakan ketika saat-saat kita dalam kesulitan. Orang yang salat dengan salat yang baik dan benar, hidupnya akan lebih kuat daripada orang yang tidak salat. Dan itu sudah terbukti. Orang yang berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan apapun dari manusia, maka hidupnya akan lebih jauh lebih langgeng, lebih aman, lebih tentram dan lebih nyaman daripada orang-orang yang memberi tapi mengharapkan. Betapa banyak orang-orang yang kecewa memberi ketika kampanye, ternyata ketika pemilihan tidak menang. Akhirnya muncul kesedihan-kesedihan dan itu sangat kadang-kadang bisa sangat menimbulkan sesuatu yang fatal bagi kehidupan itu. Oleh karena itu, liyakuna minal muqinin itu tadi harus dipupuk. Dengan apa? Dengan puasa sunat. Dengan apa? Dengan sholat sunat. Dengan zikir, membaca Al-Quran, dan tentunya tidak meninggalkan sholat. Menarik sekali Ustaz Ardiansyah, terkait dengan Al-Quran yang tiap hari satu ayat kita kaji ini sudah sampai 2,5 tahun. Ini merupakan suatu motivasi bagi kita untuk terus mengkaji dan mengkaji Al-Quran. Untuk itu para ulama zaman dahulu kala seperti Imam Syafi'i 25 tahun umurnya sudah hafal Al-Quran dan bahkan kitab Imam Muwatta, Kitab Muwatta Imam Malik, ini mengindikasikan bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran untuk menambah keyakinan. Karena keyakinan itu dipupuk dan itu dipelajari, bukan sekedar dibaca dan kemudian selesai. Tidak ada usaha pembelajaran. Karena apa? Karena sudah sampai tahap menikmati Al-Quran. Bahkan normalnya seperti Imam Syafi'i itu sebulan 3 kali khatam. 10 hari sekali dia khatam Al-Quran 30 juz. Ini merupakan pembelajaran bagi kita. Apakah kita sudah pernah membuat planning untuk membahagiakan hidup kita dengan mencoba menyisihkan waktu pagi dengan membaca satu lembar Al-Quran minimal misalnya, atau setelah sholat maghrib satu lembar Al-Quran minimal gitu. Karena apa? Inilah keyakinan, dan keyakinan itu bukanlah datang begitu saja. Iya, memang betul kata Ustaz Zainal tadi, seperti kita menimba air, ya kita menimbanya sedikit demi sedikit demi sedikit. Ya, ibaratnya Al-Quran ini adalah sumur yang tidak pernah kering, yang terus memberikan kita kesejukan, air yang begitu lezat untuk diminum. Maka mari kita timba dari sumur yang tidak pernah kering ini hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menenteramkan kehidupan kita. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, satu ayat demi satu ayat, kita yakinkan diri kita bahwa intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu berserta dengan Allah, Allah akan selalu berserta denganmu. Allah akan menolongmu dan menguatkan, meneguhkan pendirianmu. Nah, kita tidak pernah dapat disetir oleh manusia, apalagi oleh hawa nafsu. Kita tidak dapat dijengkali oleh manusia, apalagi oleh orang-orang yang lain, oleh siapapun. Karena apa? Karena in hasbiya illallah. Karena harapanku, gantunganku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada kata-kata wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau jalan yang disangka itu sudah wajar, tetapi jalan yang tidak disangka-sangka inilah yang akan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan di atas kebahagiaan. Namun satu hal Ustaz Zainal, kalau kita lihat kepada ayat ini mungkin bahwa Allah Subhanahu wa taala semakin menegaskan kembali kepada kita bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa hanya disebutkan di dalam bibir saja. Saya yakin, aku yakin, tetapi haruslah dalam pengamalan dan dalam keseharian kita terus kita laksanakan. Ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu waktu jualah yang sangat terbatas. Ya. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang berikutnya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardian Shah bersama saya Ustaz Zainal dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.